warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita melaksanakan pembahasan tentang kependek saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita insyaallah melepat pembahasan syurutu tahqiqin nasr. Syarat-syarat terwujudnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pertolongan Allah kepada kaum muslimin, kaum mukminin itu sesuatu yang sampun pasti. Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Ing atasipun ayat-ayat ingkang ngendikaken, ingkang jelasaken bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Seperti ayat Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk ilmu yaitu risalah, wa dinil haqqi, dinil haq ngene ka amal saleh, sehingga Islam itu ilmu dan amal. Kalau sekedar ilmu kemudian mboten wonten wujud amalnya, itu modelnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi secara keilmuan tentang kebenaran, orang Yahudi ada orang sudah tahu tentang kebenaran. Nah, tiang-tiang Yahudi justru menjadi orang yang meninggalkan amal, amalnya tidak mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Mila Allah SWT mensifati orang-orang Yahudi kanti sifat-sifat ingkang buruk. Seperti diantaranya, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah sallam seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sangat faham, sangat mengerti, karena memang pemberitaan tentang Rasulullah sallam sampun sangat mendetail dalam kitab Taurat mereka. Tapi justru orang-orang Yahudi ketika dia tahu bahwasanya Nabi yang ditunggu-tunggu itu munculnya bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail, dari orang Arab, maka orang Yahudi justru menjadi para penentang apa yang sesungguhnya harusnya dia menjadi orang pertama kali mengimaninya. Dan orang Yahudi menjadi orang-orang yang menyembunyikan al-haq. Yaktumun al-haqqa wahum ya'lamun. Mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Demikian juga orang-orang Yahudi yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Disifati Allah dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Murai pun pinten sayuto napa kale yuto. Dunia seisinya ini seandainya dijadikan tuker untuk menjual ayat Allah, maka itu masih termasuk murah. At-dunya wa ma fiha tsamanan qalila. Dunia dan isinya termasuk harga yang sedikit. Orang Yahudi termasuk diantara kurang ajarnya, mereka justru yaqtuluna anbiya'ihim, membunuh para nabi-nabi mereka. Orang-orang Yahudi termasuk diantara sifat buruknya, yaitu mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan ajarannya. Sehingga orang Yahudi di gambaran secara umum adalah orang-orang yang berilmu ananging rusak. Amalnya tidak mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Adapun orang-orang Nasrani, cerminan orang yang mereka memiliki semangat takarrub kepada Allah, ananging boten dipun dasarakan kanthi ilmu. Masya Allah, dia rewangi ngantos boten nikah, tidak menikah dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Ta'ala. Ning semangatipun makatan semangat da'uha rohbaniatan ibtada'uha maka tabnaha alaihim. Mereka melakukan bid'ah rohbaniyah yang tidak pernah Allah jadikan syariat di dalam agama Allah Ta'ala. Sehingga ketika Umar ibn Khattab melihat pendeta yang sedang beribadah di gereja, Umar menangis. Ingat ayat Allah Ta'ala, amilatun nasibah. Mereka sudah beramal dengan kepayahan, tapi amalnya itu sama sekali enggak bermanfaat. Karena amal-amal yang dilakukan amal-amal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Islam adalah agama ilmu dan amal. Dan dengan ilmu dan amal ini maka Allah akan menangkan liyuhirahu alattini kulli. Allah akan unggulkan, Allah akan menangkan di atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Bapak sekalian, sehingga yang tertuntut dari kita itu yang pertama semangat belajar Islam, yang kedua mengamalkan ajaran Islam. Itu yang menjadi faktor untuk Allah meninggikan dan memenangkan kaum muslimin di atas semua agama yang ada. Adapun kalau kita melihat kondisi kita saat ini, Bapak sekalian, kondisi kita persis kados ingkang dipun gambarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku antada'a alikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir datang waktunya bangsa-bangsa kufar memperebutkan kaum muslimin. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang memanggil, mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Makanan yang disediakan lezat, orang yang diundangnya rakus. Maka bisa dibayangkan bagaimana nasib makanan itu. Orang-orang kafir itu secara umum rakus terhadap dunia. Allah katakan, akan anda dapatkan orang yang paling rakus kepada dunia, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia. Dan bangsa-bangsa muslimin rata-rata adalah bangsa-bangsa yang Allah berikan potensi alam yang sangat menggiurkan. Indonesia negeri yang kan pun kenalkan di istilah Temah, Ripah, Lok, Cinawi. Intini pun, bumi ini pun, Masya Allah, syukur, makmur, menyimpan kekayaan ini kan, boten kantenan. Nek coro tiang, nek coro panganan, kita tidak tersaken ngiler. Kemudian, juga negeri-negeri muslim yang lainnya, akan datang waktunya, umat Islam menjadi rebutan, jajahan, cek-cekan, injek-injekan bangsa-bangsa kufar yang menunjukkan bahwa kita sedang tidak punya harga diri atau tidak punya kekuatan yang membuat mereka itu segan. Maka para sahabat ketika mendengar ungkapan Rasulullah SAW engkang atas makatan, pertanyaannya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idin, apakah jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasulullah? Nabi ngendikakan, kalau soal jumlah ini kalian jumlahnya sangat banyak, bal antum yauma idin kathirun, kalian jumlahnya saat itu sangat banyak. Tapi kalau bicara kualitas, maka kata Nabi, walakinnakum khutha'un ka khutha'is sail, tapi kami itu seperti buih yang terbawa oleh arus aliran. Buih niku sanajan sak laut niku dia hanya akan ngirut gitu aja, enggak punya bobot, enggak punya kualitas. Padahal kalau mukmin itu mukmin yang asli, mukmin ingkang sejati, mukmin yang betul-betul mukmin digambarkan oleh Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukula kulahinin bi'ni rabbiha. Gambaran mukmin itu ada seperti pohon yang sempurna, akarnya kuat, nyokot, mencekat, kokoh, batang percabangannya menjulang, dan buah-buahnya senantiasa keluar. Kalau dia mukmin sejati, dia akan punya akar. Dia tidak hanya elailu, mboten namung ngirat-ngirut, tidak hanya dia ini ikut arus, karena dia punya akar, dia punya patokan, dia punya pegangan. Nek istilah jaman sakniki nggih kados ngendikanipun tiyang, wis dadi wong kaya umume wae. Tetes urip niku kados umume mawon. Maksud umume mawon niku nggih kados napa sing enten, tidak perlu ngane-anehi. Sehingga nek tiang niku dadak nyekeli prinsip agami nipun, niku dipun anggap ngane-anehi. Lajeng tiang ngendikaken wong ra umum, sehingga sing umum niku sing boten nyepengi agami kanthi sak leresipun. Bapak sekalian, dengan sebab makata niku, dengan sebab yang kayak gini, kualitas umat ini menjadi kualitas buih. Yang kemudian Nabi katakan, wala yang si anna min suduri atuihim min sudi atuikum al mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa segan kepada kalian dari hatinya para musuh. Kalau zaman dulu musuh itu mendengar Nabi akan datang dengan para sahabatnya, niku pun gemeter. Sudah diinggapi rasa takut. yang menunjukkan kewibawaan kaum muslimin saat itu betul-betul sangat besar, sangat tinggi, karena muslimin orang-orang yang punya prinsip. Di antara yang membuat muslimin dia betul-betul punya kewibawaan, muslimin bukan budak-budak dunia. Yang menjadikan muslimin itu enggak punya prinsip lagi, karena muslimin telah berubah menjadi orang yang maftun dengan dunia, yang dikatakan Nabi dengan istilah kalian betul-betul akan kerasukan penyakit kerapuhan. Walayaktifannallahu fi qulubikumul wahn, Allah akan memasukkan penyakit rapuh dalam hati kalian. Artinya kalau penyakit ini dilesep teng manaipun tiang mukmin, maka dia akan menjadi orang yang rapuh. Orang yang rapuh agamanya. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini pun gandangi ngoten niku. Orang kalau cinta dunia pasti takut mati. Sebab dunia ini pun niku segala-galanya. Nek dia sampai pisah kali dunia berarti nggih kiamat, berarti nggih kukut. Sehingga semua yang mengancam dunia dia, dia anggap itu sesuatu yang sangat menakutkan dan perlu dihindari. Akhirnya tiang-tiang ingkang kados makaten mesti dari segala resiko yang akan mengancam dunia mereka, mbah mengancam hartanya, mbah mengancam kejabatannya, mbah mengancam ketokohannya, mbah mengancam ketenarannya, dia akan hindari. Padahal nek tiang niku nyepengi agami, napa malih sampai memperjuangkan agami, resiko yang berkaitan dengan dia terancam hartanya, dia terancam jabatannya, dia terancam ketokohannya, niku pun dados warna resiko orang yang mereka memegang agama. Para sahabat Rasulullah SAW sampun membuktikan kejujuran imannya. Agama itu di atas segala-galanya. Dia tidak lagi takut dengan berbagai macam celaan dan ancaman yang mengancamnya, karena sifatnya kata sekarang Allah ngendikakan wala yakhafuna laumata laim yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dia korbankan waktunya, korbankan hartanya sampai puncaknya. Dia korbankan jiwanya. Kalau memang agamanya menuntut ke arah itu. Dan dia, wala yakhafuna laumata laim. Terhadap caci makian orang yang mencaci, maka dia tidak anggap, dia tidak takut. Sebab sampun dados resiko, setiap sikap itu akan ada resiko sendiri-sendiri. Ajeng milih dados tiang kafir nggih enten resikonya, dados tiang mukmin nggih juga ada resikonya. Tapi orang mukmin dia tahu bagaimana resiko menjadi orang mukmin yang pada akhirnya nanti mendapatkan jannah, walaupun boleh jadi di dunia dia harus menanggung beberapa resiko yang menyakitkan. Pas kalian, orang mukmin orang yang mereka punya prinsip, punya akar, punya sikap, sehingga tidak hanya dia tidak seperti yang digambarkan Nabi, yamilu nama akuli rihin, mentiung kemana arah angin bertiup, enggak. Condo dia punya sikap, dia memiliki sikap yang tidak hanya ikut-ikutan. Pas kalian, kondisi kita seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, kalau sedang dalam kondisi lemah, kondisi tidak berdaya, tidak bisa melawan kezaliman orang-orang kafir, kita malah isone namung teriak-teriak, tambah demo-demo sing tambah menjadikan bermasalah. Ini adalah kondisi kaum muslimin yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kondisi para sahabat, sakit dibayangkan kenapa mereka betul-betul ditakuti oleh para musuh. Lah kualitasnya niku kados ingkang dipun gambarakan Khalid bin Walid. Kalau dia mendatangi satu kaum, apa kata Khalid? Jitukum bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Ini kualitas muslim, jenderal muslim dan pasukan muslim pada saat itu seperti itu karena memang mereka mengejar surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Seandainya dia harus mati, maka mati itu yang dia cari fisabilillah untuk dia pindah istana yang lebih megah. Seandainya dia harus bertahan di dunia, menang dengan kemuliaan, sehingga menjadi orang-orang kaum yang berwibawa, yang eksis, yang dia punya harga diri dengan keislamannya. Ini adalah gambaran kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang agamanya enggak bisa dibeli, agamanya enggak dijual dan enggak bisa dibeli. Sampai nanti kita terangkan bagaimana Ibnu Hudzafah. Ibnu Hudzafah dia ditangkap oleh Romawi, orang Romawi. Kemudian dia sebelum dieksekusi ditawarkan Ibnu Hudzafah. Mau enggak kamu masuk ke agamaku, agama Nasrani, akan aku berikan kepadamu harta yang banyak. Enggak, kata dia, enggak mau. Ibnu Hudzafah, mau enggak masuklah kamu ke agamaku, ke agamaku, kamu akan aku nikahkan dengan putriku. Enggak, kata dia. Ibnu Hudzafah, masuklah kamu ke agamaku, agama Nasrani, kamu akan aku jadikan orang penting di kerajaanku. Enggak, kata dia. Oh, Masya Allah. Ibnu Hudzafah, mau enggak aku, mau enggak kamu masuk agama Nasrani, masuk ke agamaku, kamu akan aku berikan separuh kerajaanku, walaupun semua. Enggak. Oh, udah gak bisa nangkap. Lalu dia ditangkap, lalu dimasukkan, jebloskan penjara. 3 hari dia dibiarkan tanpa makan, tanpa minum. Kemudian diantarkan kepada dia daging babi dan arak. Daging babi dan arak. Secara hukum fikih, orang yang dalam kondisi darurat dia boleh makan yang tadinya haram. Tapi Ibnu Hudzafah dia biarkan, enggak dia sentuh. Kemudian mereka tanya, "Kenapa kamu tidak makan?" "Supaya kalian tidak ketawa." Oh, Masya Allah. Ibnu Hudzafah dia bisa bertahan karena demi kewibawaan dan demi akidah dia. Sampai akhirnya kemudian Ibnu Hudzafah dia dikeluarkan dari penjara karena sudah semakin kehabisan akal. Disiapkan periuk besar, tungku besar berisi air yang mendidih. Kemudian dikeluarkan tawanan-tawanan muslimin, satu persatu dimasukkan ke periuk itu di depan matanya Ibnu Hudzafah. Nasib kamu kalau kamu enggak mau masuk agamaku begini. Sampai Ibnu Hudzafah akhirnya meneteskan air mata. Disangka oleh mereka dia sudah luluh. Bagaimana Ibnu Hudzafah? Kamu mau masuk agamaku? Enggak, kata dia. Kenapa kamu menangis? Saya membayangkan seandainya nyawaku sebanyak rambut yang aku miliki. Satu persatu kemudian dimasukkan ke dalam periuk ini, aku akan bersabar. sekalian, itu harga mukminin pada zaman itu, kata Smagaten. Bagaimana dia tidak memiliki kewibawaan, tidak memiliki ini harga diri yang ditakuti oleh para musuh. Sampai akhirnya sang raja sudah kehabisan akal dan menanggung rasa malu, untuk menanggung rasa malu, akhirnya Ibu Dafa pun ditawarkan, Ibu Dafa, mau enggak kamu cium kening saya? Kata dia, mau. Dengan syarat semua tawanan muslimin dibebaskan. Akhirnya dibebaskan, dan dia cium keningnya sang raja, sehingga sampai kepulangannya Umar perintahkan semua tawa, semua yakni supaya mencium keningnya Ibnu Dafa. Sekalian, ini contoh diantara generasi ini zaman dulu, generasi awal kaum muslimin, bagaimana mereka memiliki harga diri terhadap agamanya. Sangat wajar kalau mereka kemudian betul-betul menjadi umat yang disegani, kaum yang disegani. Mereka tidak menjual agama mereka dan tidak mau dibeli agama mereka dengan apapun. Dengan jabatan, dengan harta. Mereka orang punya prinsip dan tahu harga, agar harga agamanya itu harga yang sangat mahal. Sekalian, untuk mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah itu bisyurut, dengan syarat-syarat yang ini yang sering kemudian kaum muslimin mencari jalan pintas. Muslimin sering mereka dengan istilah ingin menyegerakan yaitu datangnya pertolongan Allah, akhirnya menempuh jalan pintas dan gak akan ketemu. Dan gak akan ketemu. Bapak sekalian, secara umum bahwa syarat kemenangan kaum muslimin itu dua. Kekuatan yang mesti dimiliki dua. Quwwatul imaniyah, al-quwwatul imaniyah dan al-quwwatul madiyah. Kekuatan iman dan kekuatan materi. Kekuatan iman, kualitas agama dia. Dan ini yang pertama. Ini yang pertama kali dididikkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, menjadikan SDM yang berkualitas. Ini sumber daya manusianya berkualitas. Ini kualitas imannya, hatinya tertanam akidah tauhid. Sehingga betul-betul mesin dalamnya itu mesin yang handal. Sehingga setiap apa yang Allah akan panggil kepada, apa yang Allah inginkan, dia akan sendiko dawuh. Ini adalah SDM yang betul-betul berkualitas. Dan ini modal untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, kekuatan iman. Kita niki nyun ngapunten, roto-roto muslimin niku kualitasipun nyun ngapunten kados kualitas binatang ternak. Dipun timbali adzan begogok mawon. Moh. Dia hanya begogok di rumah, sehingga seakan-akan yang ngapunten budek. Dengan semua panggilan agamanya itu seakan-akan budek, seakan-akan tidak dengar etok-etok mboten mireng. Allah menyeru dengan berbagai macam seruan, ya ayuhalladzina amanu, seakan-akan mboten nyambung dengan seruan Allah itu. Niki nedahaken nek imanipun dereng gesang, derek enten sinyal, sehingga melodengi pun itu kesuwen, muter-muter terus boseni. Modelipun mobil mogok disurung melampas sekedap ning terus magrek melih. Itu karena mesinipun nyun ngapunten bosok. Mesinipun bosok metu urip. Kalau mesinnya bagus, tok cer, niku diseta terjereng, niku terus mengki gampil jerantal. Ini kalau imannya, kualitasnya kualitas ini bagus. Ah, kita kualitas Islam, kualitas iman kita kaum muslimin secara umum kita sakit ningali nek adzan dipun kumandangkan niku masjid niku terus berjubel-jubel kemruyuk kaum muslimin, kemudian yang punya toko ya ditutup, yang punya kantor ya ditinggalkan, kerjanya semuanya ditinggalkan, keberkemas-kemas semuanya datang ke masjid. Atau dengan 1001 alasan mereka kemudian mencari alasan untuk tidak datang ke masjid. Niki kualitas iman. Yang kedua, kualitas materi, kekuatan materi. Kalau materi itu diantaranya itu berkaitan dengan ekonomi dan persenjataan, ngetikane pun tiang Indonesia ingkang 80 sekian persen muslimin, tanahnya aja sekian persen, sekian puluh persen dikuasai berapa gelintir tiang-tiang kafir. Kemudian kalau militer itu butuh senjata, butuh pesawat tempur, butuh ini senjata-senjata api canggih, peluru dan semisalnya, mana negeri muslimin yang sudah memproduksi tank, memproduksi kapal selam, memproduksi senjata-senjata perang? Semuanya masih milik orang-orang kufar. Intinya kekuatan muslimin itu tersih dalam kondisi dhaif, jiddan, sangat lemah. Kita harus menyadari tentang kondisi muslimin sehingga untuk menuju kepada kemenangan itu kita sadar sepenuhnya onten tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Di antara tahapan yang pertama adalah pendidikan imaniyah, tarbiyah imaniyah, pendidikan iman. Bagaimana menanamkan iman di hatinya kaum muslimin, menanamkan iman di hatinya setiap muslim sehingga betul-betul mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Tarbiyah imaniyah. Sebagaimana yang Nabi katakan, yaminikoh hatta tarjiu ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga gerakan pertama yang kita dipun kesangakan, yaminikoh menghidupkan taklim-taklim, pengajian-pengajian ingkang dipun kaji mboten mujarobat, ning ingkang dipun kaji betul-betul kitab dan sunnah, sehingga muslimin betul-betul faham dumateng dasar-dasar agama ini pun. Baru dia kemudian punya terontong-terontong untuk bisa kembali kepada agama ini pun. Ning nek ngawasipun niku kadang namung seminggu sepisan, niku putusnya mending pun seminggu sepisan niku Jumatan, dengkulit dikakep langsung ngorok. Hotet nggih mboten peduli makmum pendengar nggih pokokipun tugasipun pun teko teng masjid Jumatan sehingga enggak dapat apa-apa dari Jumatannya. Atau setahun dua kali peringatan Isra Mi'raj kali Maulid, ning ingkang dipun dugaaken niku dalang pelawak sehingga namung golek lucu nipun kemawon. Akhiripun pengetahuan tentang Islam kantun koretan. Tidak ada yang dikenal dari Islam kecuali ya seriwing-seriwing, enggak gemboten genah. Sekalian mikirin enggak kita terangkan pun insya butuh mikir manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.